Silakan, Ustaz. Sebentar. Tunggu instruksi dari. Oke, siap. Baik. Afwan. Alhamdulillah. Suara cukup, insya Allah. Jauh Ustaz suaranya, nggak Masih seperti jauh, biasa. nggak seperti biasa. Coba sih, Karena kan biasanya biasanya sensitif itu mic-nya, tapi sekarang kok. Bismillah. Wassalatu Oh, pecah. wassalamu ala rasul. Pecah. Pecah sekarang. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Pas. Kadang bagus, pas. Pas. Oh, berarti coba dari atas ya agak dibuat. Git-git ini ditarik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Thumma amma ba'd Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali di malam hari ini, kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka London. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Fikih Muyassar di bab tentang sholat jamaah. Pada pertemuan terakhir yang telah kita baca adalah pembahasan yang keempat, Bima Tudrakul Jamaah. Kapan seseorang bisa dikatakan telah mendapatkan jamaah. Kemudian kita juga sudah membahas Al-Masalatul Khamisah, pelajaran yang kelima. Mayu'dharu bitarkil jamaah, orang yang mendapatkan uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Dan kita sudah membaca dua uzur. Atau kita sudah membaca satu uzur, yaitu uzur sakit ya. Orang yang mendapatkan uzur untuk sholat jamaah yang pertama adalah sakit. Baik, kita gunakan share konten seperti biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, penulis menyebutkan tentang uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan sholat jamaah. Kalimat ini menunjukkan bahwasannya tidak melaksanakan sholat jamaah tanpa uzur termasuk di antara perbuatan yang tercela. Sehingga ulama membahas, uzur boleh meninggalkan sholat jamaah. Berarti kalau ada orang yang tidak sholat jamaah tanpa uzur, menunjukkan kalau itu adalah perbuatan yang tercela. Nah, penulis mengatakan, Yu'dharul muslimu bitarkil jama'ati fil ahwali taliyah. Seorang muslim diberi uzur untuk meninggalkan sholat jama'ah karena beberapa kondisi berikut. Yang pertama adalah karena kondisi sakit. Sakit, maradun yalhaquhu minhu masyakkatun lau dhahaba ilal jama'ah. Sakit yang andekan itu dipaksa untuk berjama'ah, maka orang akan mendapatkan kesulitan. Orang akan mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan maksudnya gimana? Dia harus nanggung beban berat, kepala pusing, mungkin capek, dan seterusnya. Sehingga kalaupun dia memaksakan diri untuk hadir sholat jamaah, dia akan mengalami banyak kendala. Dan Allah Ta'ala berfirman, Laisa alal a'ma haraju wala alal maridi haraj. enggak ada dosa bagi orang buta, walal alal a'raj, dan tidak ada dosa bagi al a'raj, orang yang pincang, wala alal marid, dan juga tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Kemudian selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meninggalkan sholat jamaah, tidak datang ke masjid pada saat beliau sakit, sehingga beliau menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam. Meskipun demikian, dulu para sahabat mereka sangat menjaga sholat jamaah, sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun. Aku teringat dulu, enggak ada orang yang dia meninggalkan salat jamaah kecuali dia adalah orang yang munafik, yang jelas kemunafikannya, atau dia orang yang sakit. Subhanallah. Sehingga di masa sahabat tidak hadir salat jamaah itu langsung dititeni, langsung dikasih tanda munafik. Salah satu di antara standar orang baik di masa sahabat adalah hadir sholat jamaah 5 waktu. Selama dia gak ada uzur. Wakadzalikal khaif hudutsal marad. Demikian pula orang yang takut akan tertular dengan penyakit. Maka dia boleh untuk tidak sholat jamaah seperti kondisi kita kemarin ya. Di mana masjid-masjid ditutup, ada yang dibuka itu pun terbatas, hanya boleh orang tertentu saja yang masuk. Sehingga kita ketika mau mampir enggak boleh. Pada waktu pandemi gelombang yang kedua, atau sebelum gelombang yang kedua, saya melakukan safar pulang kampung. Masjid-masjid pinggir jalan enggak ada yang dibuka. Mau mampir kemana tutup, tutup, tutup. Kecuali kalau yang di atas tol, kalau di tol baru dibuka. Kemudian kita beralih ke uzur yang kedua. Al-mudafi'u ahadal akhbathain au man bihadri ta'am muhtajun ilai. Orang yang menahan keinginan untuk buang air, atau makanan sudah dihidangkan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada salat karena makanan sudah dihidangkan, atau dia menahan keinginan untuk buang air, baik hadas besar, baik buang air besar maupun buang air kecil. Maka disebut oleh Nabi SAW, yudafiul akhbathain, dia menahan keinginan untuk 2 buang air, 2 khabath, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Baik, berdasarkan hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran ya terkait hadis la salata. Coba kita lihat hadisnya, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat ketika makanan dihidangkan, wala huwa yudafiul akhbathan, tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan saat menahan ingin buang air. Kita tulis hadisnya, la salata. Di sini maknanya tidak ada salat. Baik. Kalimat seperti ini dalam bahasa Al-Quran maupun hadis cukup banyak. Dalam bahasa Al-Quran maupun hadis kalimat seperti ini cukup banyak. Tidak ada salat. Tidak ada haji. Tidak ada nikah, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali, dan seterusnya. Bahkan termasuk dalam masalah iman, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman. Baik, apa makna tidak ada sholat? Kata la, yang secara bahasa artinya tidak ada, ini memiliki 3 tingkatan makna. Ada 3 tingkatan makna. Apa saja itu? 1 adalah Nafyul wujud. Tidak ada bentuk fisik. Fisiknya enggak ada. Nafyu al-wujud. Yang pertama adalah nafyul wujud. Tidak ada bentuk fisiknya. Sehingga la sholata, makna yang pertama adalah tidak ada fisik sholat. Sudah? Yang kedua, makna yang kedua adalah tidak sah status. Tidak sah status, sehingga tidak diakui. Artinya, nafyu as-sihah. Nafyu as-sihah. Tidak sah status sholat. Wujudnya ada, tapi tidak diakui. Sudah? Yang ketiga adalah tidak sempurna. Tidak sempurna. Nafyul kamal. Nafyu al-kamal. Tidak sempurna. Baik. Sehingga la sholata artinya tidak sempurna sholatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, terus dari tiga makna ini, mana yang lebih mendekati? Karena ada tiga kemungkinan makna. Kalimat la titik-titik itu ada kemungkinan, tiga kemungkinan makna. Tidak ada fisiknya, tidak sah statusnya, tidak sempurna. Baik. Kalau tidak ada fisiknya, berarti sama tidak melakukannya, sama sekali tidak melakukannya. Kalau tidak ada fisiknya, berarti sama sekali tidak melakukannya. Kalau tidak sah, berarti fisiknya ada tapi tidak diakui secara syariat. Kalau tidak sempurna, dia sah, diakui, tapi nggak sempurna. Sudah? Yang paling ringan berarti yang mana? Yang paling ringan. Satu, dua, atau tiga? Yang paling ringan ini ya, tidak sempurna. Baik. Yang paling berat, tidak ada fisiknya. Sekarang ada orang yang sholat sambil menahan ingin buang air. Pertanyaannya, sholatnya orang ini ada atau tidak? Ada, terbukti dia sholat. Kelihatan dia melaksanakan kegiatan sholat. Pertanyaan yang kedua, sah atau tidak? Nah, berdasarkan hadis ini, la sholata, maka sebagian ulama memaknai tidak sah. Sebagian ulama memaknai tidak sah, sehingga status sholat itu adalah sholat yang batal. Dan sebagian ada yang memaknai la sholata itu adalah tidak sempurna, sehingga sholatnya tetap sah. Karena itu kalimat la sholata ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Tidak sah sholatnya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sempurna. Tidak sempurna sholatnya. Ada? Sehingga hadis la sholata bihadrati ta'am, tidak sholat bagi orang yang makanan sudah dihidangkan, ada yang mengatakan itu tidak sah. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ada yang mengatakan sholatnya sah tapi tidak sempurna. Karena pikirannya terganggu. Sehingga sholatnya masih sah. Baik, ada khilaf dalam masalah ini. Berdasarkan tiga tingkatan makna yang tadi kita bahas ya. Bahwasanya kata la dalam dalil itu memiliki tiga kemungkinan ini, dan ini dipahami secara hierarki. Pada asalnya tidak ada fisik. Kalau fisiknya ada, dibawa kepada tidak ada, tidak sah statusnya. Kalau masih mungkin kan dimaknai sah, maka baru dibawa kepada makna tidak sempurna. Taib. Dan ulama beda pendapat. Apakah sholat dalam posisi menahan buang air itu sah atau tidak? Sholat dalam posisi makanan sudah dihidangkan sah atau tidak? Selanjutnya, pendapat mana yang lebih kuat? Wallahu ta'ala alam. Jika sampai pada tingkatan orang itu jadi sama sekali enggak fokus dengan sholatnya, maka pendapat yang lebih kuat adalah tidak sah. Tidak sah sholat seseorang yang dia menahan keinginan untuk buang air sampai hilang semua fokusnya ketika sholat. Ya. Sampai dia lupa jumlah rokaat, sampai ketika sujud baca doa ruko, ketika ruko baca doa sujud. Saking pengennya untuk buang air. Tapi dia tahan semaksimal mungkin. Nah, di posisi ini sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, tidak ada sholat di hadratit ta'am. Tidak sah sholat, tidak sah sholat ketika makanan dihidangkan. Makanan dihidangkan. Tidak sah sholat ketika makanan dihidangkan. Baik. Ulama memberikan syarat dalam hal ini. Bahwa hadis ini jadi dalil. Orang boleh menunda sholat dalam rangka untuk makan. Ini dalil. Boleh menunda sholat dalam rangka apa? Makan. Untuk makan dulu. Yang kedua, batasan boleh menunda adalah batasannya. Kapan dia boleh menunda sholat karena untuk makan dulu? Batasannya satu. Ketika makanan sudah dihidangkan. Ketika makanan sudah dihidangkan. Jika belum dihidangkan, maka sholat. Dahulukan sholat. Sehingga jangan nunggu. Gimana, dimana makanannya? Masih dimasak. Oh, masih dimasak kok ditunggu. Sholat. Ya. Jangan sampai menunda sholat. Karena menunggu makanan yang sedang dimasak. Sehingga kalau sudah dihidangkan berarti apa? Sudah layak untuk dimakan. Kalau masih dimasak, belum layak untuk dimakan, ya jangan ditunggu. Segera laksanakan sholat. Yang kedua, ada keinginan untuk makan. Ada keinginan untuk makan. Kalau dia nggak selera dengan makanan itu, sehingga mau dihidangkan dan nggak dihidangkan, dia enggak ada selera untuk makan, maka tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menunda sholat. Kalau dia enggak selera, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menunda sholat. Tapi kalau ada selera, ada keinginan untuk makan, maka dia harus makan dulu. Agar nanti tidak mengganggu pikirannya. Yang ketiga, memungkinkan baginya untuk makan. Kalau tidak memungkinkan, ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menunda sholat. Jadi tiga batasan ini adalah berbicara batasan kapan makanan dihidangkan itu boleh dijadikan sebagai alasan untuk menunda sholat. Nah, batasannya tiga ini. Makanan itu sudah dihidangkan. Yang kedua, ada keinginan untuk makan, ada selera untuk makan. Yang ketiga, memungkinkan baginya untuk makan. Contoh tidak memungkinkan gimana, Pak? Contoh ya, ada orang menuju masjid. Dalam posisi lapar, dia pengen makan. Ketika berjalan menuju masjid, lewat warung Padang, wah, tercium bau, wah, tunjang. Tercium bau apa lagi? Ayam bakar. Dia makin lapar. Tapi gak punya duit. Terus gimana? Apa bengong di depan warung? Ataukah tetap lanjut sholat? Ya tetap lanjut sholat. Loh kenapa? Dia kan tidak memungkinkan untuk makan ngerantai duit. Nggak bawa duit atau dia nggak punya uang. Nah kalau dia bengong saja ngapain coba? Toh dia juga nggak bisa makan, dia nggak punya uang. Sehingga di posisi ini, ketika mau nunda dan nggak nunda sama saja, maka dia tidak boleh nunda. Harus tetap berangkat. Contoh yang lain. Ada orang mau berangkat sholat asar. Makanan sudah dihidangkan, siap. Anget kebul-kebul ya. Dan dia sudah lapar sekali, pengen makan. Terus dia tunggu. Loh kenapa kok ditunggu, gak makan-makan? Puasa. Lagi puasa kayak gini. Ya sholat asar dulu. Nah ini makanan sudah dihidangkan. Tapi kan tidak memungkinkan bagi kamu untuk makan. Meskipun kamu ada keinginan untuk makan. Tapi gak memungkinkan bagi kamu. Karena kamu lagi puasa. Ini tiga batasannya. Dan ada satu batasan lagi. Tidak dijadikan sebagai rutinitas. Tidak jadi rutinitas. Ya. Maksudnya tidak jadi rutinitas bagaimana, Pak? Kalau bahasa Jawa namanya jarak ya. Tahu jarak? Gunung Kidul ngerti jarak? Ya. Jarak. Enggak tahu. Sengaja ya. Jangan kemudian secara sengaja setiap kali mau sholat pasti menghidangkan makanan. Ini kok makanan dihidangkan setiap kali mau sholat. Wah, ini jarak ini namanya ya. Menyengaja untuk melakukan seperti itu. Sehingga dia bukan fenomena yang sifatnya kasuistik atau kondisi tertentu, tapi tiap saat seperti itu. Nah, kalau tiap saat seperti ini, maka dia dikasih hukuman dengan tetap suruh berangkat. Agar tidak jadi rutinitas. Wallahu a'lam. Taib, selanjutnya. La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Wala yudafi'ul akhbathan. Tidak boleh wala yudafi'ul akhbathain. Tidak boleh makan dalam posisi dia ingin menunda buang air. Salah saya tulis ya. Wala yudafi'ul akhbathain. Afwan. Akhbathain. Baik. Tidak boleh menahan. Tidak boleh menunda. Tidak boleh melaksanakan sholat di posisi dia ingin buang air. Nah. Di sini ada dua akhbath, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Baik. Jika dorongan kuat, tapi nekat sholat, pendapat yang benar, batal. Dorongannya kuat, pingin harus dikeluarkan segera. Tapi dia nekat sholat, maka ini bisa batal. Yang kedua, jika dorongan ringan, maka tidak batal. Dan insya Allah, selama orang yang masih bisa khusyuk dalam sholat, dia mendapatkan pahala dari itu. Dan hindari celah setan, celah godaan, setelah godaan setan, yaitu apa, selalu ke toilet saat sholat. Saat waktu sholat. Ada sebagian orang yang mengalami gangguan seperti ini. Setiap kali dia mau berangkat sholat subuh, pasti mules. Pasti. Padahal orangnya itu sudah prepare waktu 1 jam sebelum subuh udah bangun. Jam 3 beliau sudah bangun, tahajud. Ya. Setiap kali mau berangkat sholat subuh, pasti mules. Beliau berangkat telat, mules. Beliau bangun telat, mules. bangun jam 3 juga mulas pas sholat subuh. Dan orangnya sempat tanya ke saya, ini solusinya gimana? Kemungkinan besar bapak ini diganggu setan, sehingga dibuat mules setiap kali mau sholat subuh. Buktinya sudah prepare, tetap nggak keluar waktu itu, nggak mules ketika itu. Mulesnya pada saat setiap kali masuk waktu subuh. Nah itu bisa jadi celaan godaan setan. Nah ini perlu diwaspadai dengan cara dilatih. Gimana caranya untuk biar nggak jadi rutin setiap kali mau komat mules, mau komat mules. Akhirnya diganggu setan biar dia ketinggalan sholat subuh. Wallahu a'lam. Baik. Apa konsekuensinya ketika seseorang itu makan duluan atau buang air dulu sebelum sholat? Ya. Makan dulu atau buang air dulu sebelum sholat. Konsekuensinya apa? Sholat lebih fokus karena pikiran tenang. Sebab pikiran tenang, beban pikiran yaitu berupa keinginan untuk makan atau buang air menjadi hilang. Sudah? Dan inilah inti yang diharapkan dari sholat. Inti dari sholat yaitu ruhnya khusyuk. Maka apapun yang bisa menghilangkan kekhusyuan didahulukan baru sholat. Sudah? Sehingga ini bagian dari kesempurnaan sholat. Bagian dari kesempurnaan. Agar sholatnya bisa lebih sempurna, maka ditekankan, hilangkan semua yang ganggu pikiran, baru silahkan kerjakan sholat. Tenangkan pikiran. Pengen makan, makan dulu. Pengen buang air dulu. Sudah? Lego, lego. Baik, sekarang sholat. Biar sholatnya jadi sempurna. Sudah? Meskipun telat. Ya. Sebagai konsekuensinya, sholat jadi telat. Gitu ya? Sholatnya jadi telat. Karena dia harus makan dulu, dia harus buang air dulu, sholatnya jadi telat. Ya, maka di sini yang dilakukan adalah mengorbankan waktu demi kesempurnaan. Nah, kita jadinya punya sebuah kaidah bahwa dalam syariat kita yang lebih didahulukan adalah kesempurnaan meskipun nanti harus mengorbankan waktu sholat. Sudah? Harusnya dia bisa sholat duhur di awal waktu. Tapi karena ingin ke toilet dulu 15 menit baru keluar. Ya. Atau makan, kurang lebih juga 15 menit baru keluar. Baru kemudian dia gosok gigi, dia wudu, berangkat ke masjid, sudah bubar. Jamaah sudah bubar. Akhirnya dia telat. Tidak mendapatkan waktu awal sholat demi menjaga kesempurnaan sholat. Kaitannya dengan ini, ada satu kaidah yang menyebutkan Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Menyempurnakan bagian kaifiyah, tata cara, lebih didahulukan daripada melaksanakan di awal waktu. Sempurna tata cara lebih didahulukan daripada awal waktu. Sehingga muncul kaidah mendahulukan menyempurnakan tata cara muqaddamun lebih didahulukan daripada mengerjakannya di awal waktu. Ya. Lebih baik telat tapi sempurna daripada dikerjakan di awal waktu tapi ngasal. Udahlah yang penting pokoknya asal sholat aja. Jadi enggak usah ditunda. Begitu komat, begitu adzan, langsung berangkat ke masjid. Ada masalah apapun tinggalkan. Yang penting pokoknya sholat. Ya, kalimat ini memang kita bisa nilai tidak mutlak benar. Ya. Kalau memang ada yang mengganggu, selesaikan. Selesaikan yang mengganggu itu, baru setelah itu silahkan kerjakan sholat. Nah, ada satu pernyataan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama. Coba kita buka Min Fiqih. Ada satu pernyataan ya. Coba. Bagian dari fikihnya seseorang adalah dia mendahulukan apa yang mengganggu pikirannya daripada sholat. Saya lupa ini perkataan saya. Baik, belum ketemu. Baik. Di sini ya. Min fiqhil mar'i iqbaluhu ala hajatihi hatta yaqbala ala salatihi. Bagian dari min fiqhil mar'i iqbaluhu ala hajatihi. Nah, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan di sini ada banyak perkataan ulama. Kita coba share di sini. Ada keterangan yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Idza uqimatish shalah wa hadara al-asha fabda'u bil asha. Apabila salat sudah dikumandangkan iqamah, sementara makan malam dihidangkan, dahulukan makan malam. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, idza wudi'a asha'u ahadikum wa uqimatish shalah, apabila makanan sudah dihidangkan sementara komat sudah dikumandangkan, fabda'u bil asya, maka dahulukan makan malam. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu, jangan buru-buru sampai kau selesai. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar beliau pernah melakukan yudau lahu ta'am. Yudau lahu ta'am. Ada makanan yang dihidangkan di hadapan beliau. Wa tuqamus shalah, sementara sholat sudah dikumandangkan iqamah. Fala ya'tiha hatta yafrugha, maka beliau tidak berangkat menuju masjid sampai beliau menyelesaikan makanan itu. Wa innahu, dan Ibnu Umar, la yasma'u qira'atal imam, beliau mendengar bacaan imam saat makan. Beliau mendengar bacaan imam. Hadisnya riwayat Bukhari. Juga ada sebuah pernyataan min fiqhil mar'i, Ibnu Umar pernah mengatakan, atau di sini ada pernyataan min fiqhil mar'i iqbaluhu ala hajatihi. Bagian dari kepandaian seseorang dalam masalah fikih adalah dia selesaikan kebutuhannya hatta yuqbila ala salatihi wa qalbuhu farigun minasy syawaghil ad-dunyawiyyah, sehingga dia bisa fokus dengan salatnya dan hatinya kosong dari kesibukan duniawi. Ini beberapa pernyataan yang bisa kita ambil dari keterangan ulama sebagai tambahan. Walhamdulillah. Selanjutnya, uzur yang ketiga. Man lahu da'i yarjuhu au yakhafu diya'a malihi au qutihi au dararan fihi. Orang yang dia kehilangan sesuatu yang dia harapkan akan bisa mendapatkannya, misalnya sedang mencari-cari sesuatu dan sebentar lagi dia akan bisa mendapatkannya, dia punya harapan untuk bisa mendapatkannya, maka boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sholat jamaah. Atau khawatir nanti hartanya hilang, atau makanannya hilang, atau karena potensi madarat yang lain, maka itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak sholat jamaah. Baik, barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya kejadian UFIT. Dulu kita di UFIT punya kebijakan, pokoknya begitu Jumatan semuanya berangkat Jumatan. Kantor nggak ada yang nunggu, semuanya berangkat Jumatan. Akhirnya kebobolan maling, kehilangan dua kamera C100 Canon dan beberapa kamera yang lainnya, banyak sekali yang hilang. Ya. Sejak saat itu langsung dibuat kebijakan, pokoknya setiap hari Jumat harus ada dua orang yang jaga. Harus ada dua orang yang jaga. Ya, dan saya juga pernah kebagian tugas jaga Jumatan. Tayyib. Nah, itu salah satu contoh. Ya khafu dia amali, khawatir nanti barangnya hilang, hartanya hilang, lalu dia tunggui sehingga dia enggak sholat. Maksudnya tidak ikut jamaah. Nanti baru sholat setelah yang lain selesai sholat. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas secara marfu, man sami an nida, siapa yang mendengarkan azan, falam yamna'hu min ittiba'ihi udrun, namun tidak ada udur yang menghalanginya untuk mengikuti jamaah. Qalu, maka sahabat langsung bertanya, famal udru ya Rasulullah, udur apa itu ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, khaufun au marad, udur rasa takut atau sakit. Siapa yang mendengarkan adzan sementara dia tidak punya uzur untuk menghalanginya melaksanakan sholat, maka Allah tidak akan menerima sholat darinya, allati shalla, yang dia kerjakan. Masya Allah. Dengar adzan gak mau berangkat, padahal gak ada uzur, baik uzur takut maupun sakit, maka Allah tidak menerima sholat darinya. Subhanallah. Ini coba kita lihat ya, footnote hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan statusnya dhaif dengan lafaz semacam ini. Namun lafaz yang sahih adalah man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan azan, falam ya'ti, lalu dia enggak mendatanginya, fala sholata lahu illa min udhrin, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Masyaallah. Dan standar mendengar itu adalah mendengar untuk suara tanpa pengeras yang dilantunkan oleh muadzin dalam posisi lingkungan normal. Lingkungan normal itu artinya tidak ada kebisingan, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang masa silam. Bilal naik ke atap lantai dua, lalu beliau azan, didengar oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Suara, standar suara waktu itu. Tidak ada kebisingan motor, tidak ada kebisingan mesin, dan seterusnya. Ya. Maka dalam posisi ini, yang dengar tapi nggak mau hadir, sholat jamaah, maka Allah tidak menerima sholatnya. Berdasarkan hadis ini. Wa kadza kullu khaifin 'ala nafsi. Demikian pula orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau hartanya atau keluarganya atau anaknya, maka dia punya uzur untuk meninggalkan jamaah. Fa innal khaufa uzrun, karena rasa takut itu bagian dari uzur. Walhamdulillah. Nah. Selanjutnya yang keempat. Husulul adza, terdapat hal yang menyulitkan seperti hujan ya, atau turun salju atau es dan yang lainnya, atau angin yang sangat dingin. Bilailatin mudlimah, di malam yang gelap. Sehingga ini kalau nekat berangkat ke masjid, bisa jadi basah kuyup, bisa jadi sakit, bisa jadi kedinginan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya'murul muadzin, menyuruh muadzin apabila di malam yang sangat dingin, dzata matarin, yang juga diiringi dengan hujan, yaqul, agar memberikan tambahan, ala sallu fi rihal, salatlah kalian di rumah kalian. Ala sallu fi rihal, salatlah kalian di rumah kalian. Sehingga kalimat ala sallu fi rihal ini atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sallu fi buyutikum boleh enggak, Pak? Boleh. Sallu fi buyutikum, silakan. Dan ada dua cara ya mengucapkan kalimat ini. Cara yang pertama adalah sebagai ganti dari hayya 'alash shalah. Karena tidak ada ajakan sholat untuk datang ke masjid. Maka saat dia mengumandangkan adzan, dikasih tambahan, ala sallu fir rihal, setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia, ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal. Sehingga diulangi dua kali, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar mereka sholat di rumah masing-masing. Atau cara yang kedua, cara yang kedua adalah adzan diselesaikan. Setelah adzan selesai, lalu baru mengucapkan ala sallu fi rihal, ala sallu fi rihal. Atau sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Selanjutnya yang kelima. Pak, kalimat ini kan sallu fi buyutikum atau Allah sallu fi rihal, apa masyarakat kampung paham? Wongin pakai bahasa Arab. Ya, kalau masyarakatnya enggak paham ya, selesai adzan dikasih pengumuman, monggo sedaya salat teng griya mawon, masjid dikunci. Nah, boleh. Yang penting pokoknya memahamkan bagi mereka. Karena tujuannya adalah memberitahu agar mereka sholat di rumah masing-masing. Yang kelima, husul masyakkah bitatwil imam. Imamnya terlalu panjang bacaannya sampai dia merasa keberatan. Ini bisa dijadikan sebagai uzur untuk tidak jamaah. Di situ jangan. Kenapa? Dia kalau sholat isya itu masya Allah, dia membaca satu juz. Wah, jadi orang merasa berat. Karena ada orang yang sholat di belakang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, thuman farada, lalu dia menyendiri. Mufarokoh. Dia sholat sendiri karena Mu'ad terlalu panjang imaminya, membaca surat Al-Baqarah. Dan Nabi SAW tidak mengingkari pemuda ini, meskipun beliau sudah mendengarkan beritanya. Nah, yang keenam, khawatir ketinggalan rombongan ketika safar. Karena ini bisa menyebabkan hatinya jadi tidak fokus, idzan tadharal jamaah, ketika menunggu jamaah. Au dakhala fiha, atau ketika sholat sudah dimulai. Dikhawatirkan akan makhafatan dia'i wa fawati rufqatihi, karena dia khawatir nanti enggak bisa membaringi rombongannya. Yang ketujuh, al-khawfu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ahu. Di antara udzur yang lain yang boleh meninggalkan sholat jamaah adalah dia takut nanti kalau ditinggal sholat kerabatnya akan mati. Misalnya nungguin bapaknya atau nungguin ibunya atau nungguin kakeknya atau neneknya. Nungguin apa? Ini orangnya lagi mau sekarat. Saya harus talqin. Wa huwa ghairu hadirin ma'ahu. Sehingga kalau dia sholat, nanti dia enggak hadir saat orang ini mati. Begitu pulang dari masjid, sudah mati pak. Sedih dia. Tadi, kenapa saya enggak tunggu sebentar untuk mentalkin dia? Misalnya kerabatnya mendekati kematian, dan dia ingin untuk mentalkinnya dengan syahadat atau yang lainnya, maka orang ini punya uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Masya Allah, ya. Yang kedelapan, ini ada sedikit yang aneh ini. Uzur boleh meninggalkan sholat jamaah yang kedelapan. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke asatidzah yang lain, tapi ini ada di buku Fikih Muyassar. Di antara uzurnya adalah mempertahankan gharimin lahu, nakih utang. Wala syai'a ma'ahu yaqdihi, sementara tidak ada yang bisa dipakai untuk melunasi. Falahu tarkul jamaah lima yulhikuhu minal adhiyah bimutalabatil gharim wa mulazamatihi iya. Maka dia boleh meninggalkan sholat jamaah karena ada tekanan berupa gharim yang minta pelunasan utang. Wa mulazamatuhu iya, dan terus-terusan nungguin terus. Baik. Jadi termasuk di antara udzur jamaah adalah ada debt collector nungguin di depan. Kita mau keluar sholat jamaah diadang, nggak boleh. Pokoknya bayar dulu baru kamu boleh keliaran kemana-mana. Itu bisa dijadikan sebagai udzur sholat jamaah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirobbilalamin. Selesai untuk 8 udzur sholat jamaah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, bisa share screen ini. Tafadhal. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Yang izin bertanya, bagaimana jika sholat berjamaah dipisah oleh jalan kampung untuk lalu-lalang? Misal rumah saya di depan masjid, saya sholat di teras mengikuti imam di masjid, sedangkan jamaah tidak penuh. Boleh atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, coba saya carikan ini ya. Nah, ini ada beberapa fatwa yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya. Baik, coba saya bacakan di sini. Mungkin terlalu panjang. Nah, Ini ada satu web ya, judulnya alimam.ws. Dan setahu saya di web ini ada Syekh Saleh Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala. Ada penjelasan. Wa amma idza kana bainahuma ha'il. Apabila ada pembatas antara imam dengan makmum. Yamna'ur ru'yah wal istitraq. Yang menyebabkan dia terhalangi untuk bisa melihat ke arah makmum depannya. Wal istitraq juga terhalangi untuk bisa menuju ke arah makmum itu. Misalnya tembok nutup. Fafihima iddatu aqwalin. Maka di sana ada beberapa pendapat dalam madhab Ahmad dan yang lainnya. Kila ada yang mengatakan yajuz, boleh. Wakila la yajuz, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Wakila dan ada yang mengatakan yajuzu, boleh jika dalam satu masjid, tapi dilarang untuk yang lain. Ada yang mengatakan boleh karena ada kebutuhan, tapi kalau enggak butuh enggak boleh. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini terkait terkait apa? Salat imam dan makmum, tapi di situ ada pembatas. Kemudian di sini ada keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa amma salatul ma'mum khalfal imam kharijal masjid. Makmum yang salat di belakang imam di luar masjid atau di dalam masjid, wa bainahuma ha'il, tapi ada dinding antara makmum dengan imam. Fa in kanat sufufun muttasilah jaza bittifaqil a'immah. Kalau shofnya nyambung, boleh dengan sepakat ulama. Sehingga Anda sholat di teras rumah tadi ya, tapi shofnya nyambung, jadi saking banyaknya sampai jamaah itu luber, lubernya itu sampai berada di sekitar teras Anda. Lalu Anda sholat di teras itu. Ulama sepakat boleh. Wa in kana bainahuma tariqun aw nahrun tajri. Tapi kalau ada pemisah berupa jalan atau sungai yang mengalir, aw nahrun tajri fihi sufun, atau sungai yang dilewati oleh perahu. Fa fihi qawlani ma'rufan, maka ada dua pendapat yang ma'ruf yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Yang pertama mengatakan dilarang seperti pendapat Abu Hanifah, dan yang kedua boleh seperti pendapat Asy-Syafi'i. Sehingga dalam kasus ini, kalau posisi Anda sholat di teras, depannya ada jalan, di situ baru masjid, sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Menjawab pertanyaan ini. Baik, selanjutnya saya sambung. Di komplek perumahan saya terdapat musola. Bangunan ini dikhususkan untuk ibadah seperti masjid. Salat berjamaah 5 waktu dapat menampung lebih dari 1 orang. Akan tetapi tidak digunakan untuk salat Jumat. Apakah salat di musola tersebut saya mendapatkan fadilah salat di masjid? Barakallahu fiik. Masjid itu ada banyak macam. Macam-macam masjid. Ada yang disebut dengan masjid jami. Ini masjid yang dipakai jamaah. Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, maksud saya. Digunakan untuk Jumatan. Namanya masjid jami. Ada masjid yang kedua adalah masjid jamaah. Ini digunakan untuk sholat jamaah, tapi tidak Jumatan. Tidak untuk Jumatan. Ya, di tempat kita namanya musola. Yang ketiga adalah Masjidul Bait. Masjid Al-Bait. Masjid di rumah. Nah, ini yang ketiga ini tidak dihukumi sebagai masjid karena dia berada di dalam rumah kita. Kita punya musala khusus yang dipakai untuk sholat, itu namanya Masjidul Bait. Baik. 1 2 3. Sekarang yang bersatu sebagai masjid yang mana? 1 dan 2. Sehingga kalau masuk ke tempat ini, baik masjid jami' maupun masjid jamaah, siapa yang masuk ke tempat ini, maka disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena tempat ini dihukumi sebagai masjid, baik dipakai jumatan maupun tidak. Sehingga masjid jamaah termasuk di antara masjid, tapi tidak digunakan untuk jumatan. Karena itu, sholat di masjid jamaah mendapatkan keutamaan sholat jamaah sebagaimana di masjid jami', meskipun secara nilai pahala di jami' lebih besar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Masya Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, walaka bimithlin. Saya sedang belajar membutuhkan sholat saya. Pernah saya terlambat sholat berjamaah di masjid, imam sudah pada rakaat kedua sholat isya dalam posisi membaca surat pendek. Pertanyaannya, ketika saya menambah satu rakaat yang tertinggal, apakah saya harus membaca tahiyat akhir lagi ketika tambahan rakaat saya tadi, Ustaz? Atau langsung setelah sujud di akhir rakaat yang tertinggal tadi, saya langsung sholat? Wa jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Betul, Anda harus membaca tahiyatul akhir, karena di tahiyat akhir itu ditaruh di penghujung. Sedangkan Anda mengikuti imam karena Anda masbuk satu rakaat. Setelah imam dapat 4 rakaat, Anda baru dapat 3. Lalu imam tasyahud akhir, kita harus ikut. Tapi status kita sebagai tasyahud awal. Ya. Karena dalam rangka mengikuti imam. Lalu nanti nambah 1 rakaat tasyahud lagi. Tasyahud di ujung, di paling akhir. Wallahu a'lam. Nah, sempat pertanyaan ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya. Jika dalam berjamaah, imam batal, bagaimana menentukan dan susunan pengganti imam di barisan syaf ke depan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ideal yang disampaikan Nabi SAW, orang yang berada di belakang imam adalah orang yang secara kemampuan agamanya cukup bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, agar yang berada di belakangku di antara kalian adalah yang paling pintar. Ulul ahkami wan nuha. Yang paling pintar, yang paling cerdas. Maksudnya adalah sahabat yang senior-senior. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sholat jamaah, maka yang berada di belakang imam adalah orang yang secara status keilmuan gak jauh dengan imam. Baik. Nah, berikutnya, kalau mekanisme apa tadi, batal ya. Coba di imamnya batal. Ini yang share kontennya. Atau diulang, Pak. Oh, baik. Menentukan dan susunan pengganti imam. Nah, kalau imamnya batal, bagaimana cara menentukannya? Ada dua cara. Pertama, imamnya narik orang untuk menggantikannya. Sehingga saat dia batal, dia tarik makmum, bilang, gantikan saya. Maka makmum ini yang paling berhak. Yang lain gak berhak. Ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau ngimami salat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Sampai akhirnya Umar jatuh. Kemudian beliau menarik Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya. Maka yang jadi imam langsung Abdurrahman bin Auf. Imam salat subuh. dan Abdurrahman bin Auf hanya membaca surat Al-Kautsar. Ini sejarah sholat subuh yang paling pendek di masa sahabat. Kalau di tempat kita ya sudah biasa ya. Di masa sahabat, masya Allah ya. Karena ada situasi genting seperti itu, beliau membaca surat Al-Kautsar. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, pada waktu imam batal dan dia nggak nunjuk siapapun, nggak nunjuk siapapun, imam diam saja. Maka masing-masing sholat melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Masing-masing melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Ini berdasarkan riwayat dari Muawiyah radhiyallahu anhu, saat beliau ditusuk oleh orang Khawarij, Muawiyah jatuh. Dan karena beliau tidak menunjuk siapa penggantinya, langsung mereka sholat sendiri-sendiri menyelesaikan kekurangannya. Nah, sehingga di sini jamaah dimulakan Allah Ta'ala, apabila imam itu batal, idealnya narik makmum satu, silakan gantikan aku. Agar nanti sholat jamaah tetap berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah. Atau apalagi mereka sholat sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir yang sesuai dengan topik ini. Ada satu yang biasa. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, semoga bisa menjaga seperti yang biasa dan minuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khair atas ilmunya Ustaz dan makin berkaitan buat bagian pertanyaan yang masih kita sekalian. Ustaz ingin bertanya tentang sujud tilawah. Ketika membaca Al-Quran di waktu sholat tahajud, memegang mushaf atau gadget mendapat simbol untuk sujud tilawah. Bagaimana baiknya ya? Karena selagi sholat, lakukan sujud tilawah atau tidak? Mohon pencerahannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah ketika sholat, hal yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW maupun para sahabat yang sholat dan membaca sujud tilawah, membaca ayat sajdah. Lalu mereka sujud tilawah. Demikian pula imam-imam Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi Jumat subuh itu membaca surat As-Sajdah. Alif Lam Mim As-Sajdah, karena ini bagian dari sunnah, dan mereka akan sujud tilawah pada saat melewati ayat tentang sujud tilawah. Karena itu enggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah begini, saya sedang megang gadget untuk baca mushaf. Terus gimana ini? Sama sebagaimana ketika Anda rukuk dan sujud. HP ini mau ditaruh mana? Tak taruh saku. Baik, matikan dulu biar enggak nampak di permukaan Qur'annya, masukkan saku, sujud tilawah. Tapi Pak, enggak ada saku ya, Pak? Mukna. Kalau kayak gitu, silahkan taruh di kursi dekat Anda pada saat Anda sedang sholat. Taruh di kursi. Terus sujud tilawah. Atau di bawah sujud tilawah ditaruh depan, nanti naik, bawa lagi. Ini hanya masalah teknis dan insya Allah teknis ini tidak ada yang membatalkan sholat. Karena gerakannya meskipun banyak tapi dibutuhkan. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan di luar topik terakhir dari jamaah untuk orang Indonesia. Ini dari Reza di Surabaya, mahasiswa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Aku ada mau bertanya perihal tentang sholat qobliyah zuhur. Disunahkan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Apakah boleh dilakukan dengan 4 rakaat di satu salam? Dengan menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat seperti ini, namun dalam kondisi sholat tahajud. Syukur Ustaz dan setelah saya. Baik, apakah diperbolehkan sholat duhur 4 rakaat sebelum qobliyah duhur 4 rakaat ya dengan sekali salam? Ada penjelasan ulama tentang masalah ini. Coba kita buka. Masalah ini telah dibahas dalam fatwa Islam. Ya. Terdapat sebuah hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un qabla dzuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur dan ya, di situ hanya sekali tasyahud, tidak dipisah dengan salam, sekali tasyahud, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Dalam lafadz Ibnu Majah yang lain, la yafsilu bainahunna bitaslimin, tidak dipisahkan dengan salam. Waqala inna abwaabas samai tuftahu idza zalati syamsu, dan beliau mengatakan bahwa pintu langit akan terbuka ketika matahari sudah bergeser, sudah mengalami zawal. Namun di sini ditegaskan wa hadzal hadits dhaif, hadis ini hadis yang lemah. Ya. Selanjutnya terkait masalah apakah hadis ini menunjukkan kalau 4 rakaat itu salam sekali ataukah 2 kali. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dia salam ke kanan dan salam ke kiri. Ada yang mengatakan yang dimaksud taslim di sini adalah duduk tasyahud di rakaat yang kedua. Baik. Dan menurut keterangan Al-Mubarak Furi rahimahullah, beliau mengutip keterangan At-Tirmidzi, Ishaq bin Rahuyah, beliau ulama senior di masa Imam Ahmad. Kata At-Tirmidzi, yang dipilih oleh Ishaq bin Rahuyah, alla yufassal fil arba qabla al-asri. 4 rakaat sebelum asar itu sebaiknya tidak dipisahkan dengan salam. Wahtajja bihadzal hadis, dan mereka berdalil dengan hadis ini. Waqala, dan ada yang mengatakan tentang makna yufassalu bainahuma bitaslim yakni at-tasyahud. Dan kata Al-Baghawi yang dimaksud dengan taslim di situ adalah tasyahud, bukan salam. Dinamakan salam ala man dzakara listimalihi alaihi. Dinamakan salam menurut orang yang menyebutnya karena di situ mengandung salam. Baik. Kesimpulannya, wallahu taala alam, hukum asalnya salat sunnah baik siang maupun malam itu hukum asalnya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan makna umum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salat malam itu dikerjakan 2 salam, 2 salam. Wallahu alam. Pertanyaan dari Mas sudah habis, Pak Minister. Alhamdulillah. Baik. Cukup, Bapak? Atau ada yang mau nambahkan? Saya dulu waktu pertemuan kemarin ada pertanyaan, tapi ini saya terakhir. Jadi dulu pertemuan sebelumnya kita ada pertanyaan mengenai pembahasan mengenai jamaah. Berjamaah, kalau sudah sholat berjamaah, boleh berjamaah kembali. Ini masalahnya gini, Ustaz. Waktu ayah saya masih ada, ayah saya sedang sakit, itu beliau itu kadang-kadang suka ingat, suka enggak, suka ingat, suka enggak, gitu. Nah, sholat subuh, suatu saat sholat subuh, saya bangunkan beliau, beliau masih belum bisa bangun. Nah, sholat subuh sudah, itu saya berangkat ke masjid, sholat. Begitu saya pulang, ternyata beliau sudah selesai berwudu dan menunggu saya untuk menjadi imam. Itu boleh nggak, Ustaz? Saya waktu itu ya akan dipanggil ayah, kamu sini apa dalam keadaan itu ya, saya berdiri untuk jadi imam gitu, Ustaz. Pada saat itu gimana boleh? Sadar tidak gitu ya? Iya, jadi sadar. Iya, kalau hilang akal atau sifatnya hilang? Enggak, Ustaz. Jadi sulit dibangunkan, dan kadang-kadang kalau dalam keadaan sakit itu susah untuk ingat sequence gitu. Jadi kadang-kadang 2 rakaat, 1 rakaat udah salam gitu, karena udah lupa gitu. Karena kalau sedang sakit kadang-kadang suka lupa, tapi kalau sedang sehat sih nggak apa-apa. Wallahu alam, nampaknya kalau kondisinya seperti itu belum sampai pada tingkatan hilang akal ya, seperti orang pikun. sehingga karena belum sampai ke, di posisi hilang akal, artinya belum pikun, maka tetap wajib sholat. Dan solusinya ya tadi, berarti diimami oleh yang lain, agar beliau jadi makmum kan lebih ringan. Tinggal diam aja, insya Allah sah, sambil membaca Al-Fatihah. Cukup itu, nanti rukuk sujud ikuti aja. Karena jadi makmum itu lebih ringan. Jika ada yang kurang, maka imam yang menjadi penambalnya, penambal kekurangannya. Wallahu a'lam. Kalau sebagai imam gitu boleh dua kali, karena saya sudah jadi makmum di... Boleh dua kali, sebagaimana Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu boleh sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW, lalu pulang ke kampungnya dan beliau sholat lagi jadi imam bagi masyarakat kampungnya. Tapi Mu'ad terlalu panjang baca surat Al-Baqarah, baca Ali Imran, akhirnya ada salah satu makmum yang jengkel lalu dia pergi kemudian sholat sendiri. Nah itu ceritanya yang tadi disebutkan, dan itu bisa dijadikan sebagai udzur untuk tidak sholat jamaah. Imamnya terlalu panjang kalau sholat, maka kita boleh sholat sendiri. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, ini ada satu pertanyaan belum masuk, boleh Ustaz terakhir? Tafadhol. Ini belum sempat saya buat screennya, tapi kalau ada yang sakit COVID di rumah, karena symptomsnya itu ringan, jadi nggak berat gitu ya, lalu masuk waktu sholat, yang sakit itu sholat sendiri, namun anggota keluarga yang lain di rumah sholat yang berjamaah. Apakah boleh dilaksanakan seperti itu atau bagaimana Ustaz? Baik, salah satu di antara uzur bolehnya tidak jamaah adalah khauful marad, kekhawatiran untuk tertular penyakit ya. Sehingga kalau saat ini beliau masih dalam posisi positif COVID, maka ya, harus nahan diri untuk tidak kumpul dengan yang lain. Karena di masyarakat kita penyakit ini menjadi sangat menakutkan, melebihi kekhawatiran mereka terhadap pilek ya, influenza, padahal sama-sama virus. Karena dikhawatirkan malah nanti bikin ribut di masyarakat, maka sebaiknya dia sholat di rumah atau sholat sendirian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, sudah habis Ustaz untuk malam ini. Masya Allah. Tayyib, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.